Inna wa saimat, di mana saja berada, kami beritahukan waktu jam jidar Masjid Agung Al-Karomah Martapura menunjukkan jam 5 lewat 56 menit atau jam 6 kurang 4 menit. Dan kami beritahukan jadwal waktu yang berlaku dari tanggal 10 sampai dengan 20 Juni 2017, waktu imsak jam 4 lewat 35 menit, waktu subuh jam 4 lewat 45 menit, waktu zuhur jam 12 lewat 4 menit, waktu asar jam 3 lewat 26 menit, waktu maghrib jam 6 lewat 2 menit, dan waktu isya jam 7 lewat 12 menit. Dan kami beritahukan, waktu berbuka puasa tinggal lagi, waktu berbuka puasa tinggal lagi 5 menit. Waktu berbuka puasa tinggal lagi 5 menit. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata Allahumma innaka 'afuwwun karim. kita berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa.